Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma warada fi turiha arba'atu asabi. Minimal panjang imamah, ini masih hubungannya dengan imamah ya. Minimal panjang imamah sesuai dengan riwayat yang ada adalah 4 jari. 4 jari ini minimal ya. Maksudnya minimal itu ukuran paling pendek adabah. Aksaruhu dhira'un, dan paling panjang itu satu dhira'. Dhira' itu ukuran antara ukuran dari ujung jari ke siku. Qala Ibnul Haji Al-Makki. Ibnul Haji Al-Makki mengatakan, alaika anta ta'ammama qa'iman wa tastarwila qa'idan. Selalulah engkau menggunakan imamah dengan berdiri dan menggunakan celana pendek ya, dengan duduk. Jadi ini etika pemakaiannya. Qal, dia kembali mengatakan, mohon maaf. Qala fil majmu'i, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' berkata, wa yukrahu ayyam syia fi na'lin wahidah. Dimakruhkan berjalan dengan menggunakan satu sandal. Walub suhako iman, dimakruhkan juga memakai sandal dengan berdiri. Jadi di Fathul Mu'in kesunahan memakai sandal itu duduk ya, kalau berdiri itu makruh. Jadi kita sebenarnya hampir setiap hari melakukan kemakruhan ya, karena memakai sandal dengan berdiri. Wata'liku jarosin fiha, disunahkan juga menggantungkan jaros. Jaros itu apa ya, lonceng kecil itu ya, yang biasanya di letakkan atau digantungkan di leher kucing atau leher hewan-hewan peliharaan ya. Apa itu lonceng kecil, jaros itu yang kerincing-kerincing itu ya. Jadi menggantungkannya di sandal itu hukumnya juga makruh. Waliman qa'ada fi makan ayyufarriqu ayyufarriquhu qabla ayyakurallahu ta'ala. Ini juga makruh. Makruh bagi orang yang duduk di satu tempat dan dia akan meninggalkan tempat itu sebelum dia mengingat Allah. Jadi kesunahan seseorang sebelum dia meninggalkan satu tempat adalah mengingat Allah. Wa tatayyubun, kesunahan berikutnya adalah tatayyub. Tatayyub itu menggunakan minyak wangi, memakai minyak. Ligoiri so'imin alal auja, namun kesunahan ini hanya terbatas kepada selain yang berpuasa. Jadi kalau berpuasa ini tidak ada kesunahan menggunakan minyak wangi. Lima fil khobri so'ihain, kesunahan menggunakan minyak wangi ini berdasarkan dari hadis yang ada di lil khabari sahih ya, lima fil khabari sahih, berdasarkan dari hadis yang status hadisnya sahih. Annal jam'a bainal ghusli wal lubsil ahsan wa tatayyubi wal insati wa tarki takhati yukaffiru ma bainal jum'ataini. Ini ada hadis ya, bahwa seorang yang mengumpulkan artinya melakukan semua ya, mengumpulkan antara mandi, kemudian memakai baju terbaik, pakaian terbaik, kemudian memakai minyak wangi, lalu mendengarkan khotib dengan seksama saat khutbah, dan meninggalkan tahoti, maksudnya tidak melakukan tahoti. Tahoti itu melangkah yang hingga apa, kaki hingga naik ke atas pundak orang lain. Jadi biasanya di sebagian daerah, di sebagian masjid itu kan softnya itu dekat-dekat ya, softnya itu dekat-dekat sehingga kalau ingin melangkah ke depan itu tidak bisa. Kalau orangnya duduk berarti kan orang yang melangkah ke depan dan di depannya ada orang duduk itu kan berarti mengangkatkan kakinya hingga melewati pundak dua orang. Itu namanya tahoti. Tidak melakukan tahoti maka dosa dosa yang dilakukan antara dua Jumat, Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya, itu dosanya dihapus ya, dosanya dihapus. Wa tatayyubu bil miski afdal. Yang lebih utama adalah menggunakan minyak misik. Wala tusannu sholatu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda syammi. Tidak disunahkan membaca sholawat saat kita mencium bau minyak misik ya. Mencium bau minyak misik tidak disunahkan membaca sholawat. Bal hasuna al istighfaru inda. Akan tetapi yang baik adalah beristighfar saat kita mencium bau minyak misik. Jadi kalau mencium bau minyak misik itu kesunahannya membaca istighfar. Kama qala syekhuna, seperti yang dijelaskan oleh syekhuna. Wa nudibata sayyunun bi izalati dufrin min yadihi wa rijlihi. La ihdahuma fayukruhu. Disunahkan berhias dengan cara memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Tidak boleh memotong salah satunya. Memotong tangan saja, kuku kakinya tidak, itu hukumnya makruh ya. Wa sa'ri nahwi ibtihi wa anatihi li ghairi muridit tathiyati fi asri dzulhijjah. Sunnah juga menghilangkan rambut ketek ya, bulu ketek itu kesunahannya dicabut ya, dan juga bulu kemaluan. Kalau bulu kemaluan itu kesunahannya dicukur. Kesunahan-kesunahan ini berlaku untuk selain seorang yang akan berkurban. Jadi kalau ada orang yang akan berkurban, maka kesunahan-kesunahan memotong kuku dan rambut ini tidak disunahkan baginya. Bagi orang yang berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Wadzalika lil ittiba. Semua kesunahan ini karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biqashi syaribihi wallahu a'lamu bis-shawabi.